aku harus pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri? Bila ku tak dapat lagi menemanimu sepanjang hari. Bila saatku akan tiba, hatiku yang bicara, aku selalu cinta. Juga semua.